Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Kalau seandainya manusia itu mau beradab, semuanya ini mau beradab terhadap orang-orang yang dikatakan ahlus sir, para ulia Allah, dengan modal adab kepada mereka itu, la ragau alal maratib, mereka akan bisa naik ke martabat-martabat yang tinggi, ke kedudukan-kedudukan yang tinggi. Adab itu penting ya, apalagi kepada aulia Allah, para anbiya, para rasul. Dengan adab kepada mereka, mereka akan bisa mendapatkan pangkat yang tinggi dari Allah dan Rasulnya. Tapi ya begitulah, memang kedudukan atau tingkatan itu seperti rizik, udah ditentukan oleh Allah, seperti rezeki, udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ajal, udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ketemu pada wali enggak dapat martabat, enggak dapat kedudukan, kenapa? Karena dia enggak beradab. Bahkan ketemu nabi, dia enggak mendapatkan kedudukan. Kenapa? Karena dia enggak beradab. Bagaimana sekarang seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketemu dengan Nabi, dengan adabnya mendapatkan tingkatan yang tinggi. Abu Jahal juga ketemu dengan Nabi, tapi tidak beradab, akhirnya tidak mendapatkan martabat yang tinggi. Itulah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala mencipta alam semesta, dan Allah telah menentukan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Memang Allah telah menentukan makhluk ini pasti berbeda-beda. Dan memang untuk itu Allah menciptakan, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang taleh, ada yang muti, ada yang fasik. Terus demikian, itulah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan itu wa tammat kalimatu rabbik, pasti akan sempurna apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.